Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Ma yahdihillahu falamudillalah, wa ma yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masuk di dalam pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 yang telah kita sebutkan sedikit dari beberapa penjelasan yang ada, sebagaimana yang kita nukil dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Sebagaimana apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang apa-apa yang berkaitan tentang perhiasan dunia di dalam kehidupan dunia ini, dari berbagai jenis kelezatan, kenikmatan, yang itu semuanya dijadikan sebagai perhiasan bagi manusia, dihiasi-hiasi manusia dengan kecintaan kepada perkara-perkara tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, di antara perhiasan yang manusia dihiasi-hiasi kecintaan terhadap perkara tersebut, dimulai dengan wanita, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, karena fitnah yang berkaitan dengan wanita ini adalah sangat besar, sangat dahsyat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis yang telah lalu penyebutannya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya tidaklah mataraktu fitnatan ya adaru ala rijali minan nisa, dan tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang menimpa kaum lelaki terhadap kaum wanita, yang menimpa kaum lelaki dari fitnah kaum wanita. Maka sungguh perkara tersebut adalah merupakan fakta dan fenomena yang nyata yang dihadapi oleh manusia, di mana perkara wanita adalah merupakan fitnah yang sangat besar, yang kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dari fitnah yang menyesatkan, dari fitnah yang menggelincirkan, yang membinasakan. Karena sungguh kita tidak mungkin lepas dari apa yang namanya fitnah selama kita masih hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia pasti akan ada ujian dan cobaan, baik itu berkaitan dengan wanita, harta, anak-anak, atau yang lainnya. Dan bahkan di antara kita satu dengan yang lainnya bagian dari ujian, cobaan. Sebagian kita, saudara kita satu dengan yang lainnya, itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita bersabar? Bisa jadi mungkin dalam muamalah, di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, kadang ada seorang yang dia menyakiti saudaranya, maka dituntut untuk bersabar di dalam perkara tersebut. Demikian juga orang yang menyakiti tadi, sebenarnya dia pun ujian, ya, atau dia diuji dengan yang lainnya, sehingga sebenarnya ketika itu dia dituntut untuk kemudian menahan dirinya, jangan sampai dia menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Dia harus berpikir dengan apa yang dia akan ucapkan tersebut. Jangan semata-mata apa yang terbetik dalam lesannya atau yang terbetik dalam hatinya kemudian dia ungkapkan dengan lesannya. Maka sungguh, kalau seandainya seorang tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya, maka sungguh na'udzubillah, perkara tersebut adalah sangat berbahaya bagi dirinya. Dia tidak berpikir dari apa yang dia akan ucapkan tersebut akan bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan madharat. Maka sungguh dia diberikan akal untuk berpikir, untuk kemudian memilih dan memilah mana yang bisa memberikan manfaat dan mana yang bisa mendatangkan madharat. Mana ucapan-ucapan yang bisa memberikan manfaat dan mana yang bisa menyakiti orang lain. Maka oleh karena itu sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, termasuk bagian tanda, ya, atau bagian sifat-sifat orang-orang yang beriman, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Auliasmut, kalau tidak bisa mengucapkan kata yang baik, atau diam. Pilihannya cuma dua, ya. Bukan justru kemudian dia menyakiti saudaranya, atau kemudian dia menjatuhkan kredibilitas saudaranya, atau berbicara perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang bahkan ujung-ujungnya bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Berapa banyak ucapan lesan yang ada pada seorang hamba yang dia tidak peduli, ternyata hal tersebut akhirnya na'udzubillah menjadikan dia terjerumus kelak dalam api neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, innal abda la yatakallamu bikalimah la yulki laha balan yahwi biha sahibuha finnar ab'ada bainal masyriqi wal maghrib. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya seorang yang mengucapkan ucapan yang dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak berpikir, tidak melihat apakah ucapan tersebut mendatangkan manfaat atau tidak, atau bahkan justru bisa mendatangkan madharat. Dia disebutkan di dalam hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, la yatakallamu bikalimatin, akan mengucapkan dengan suatu kalimat, la yulki laha balan, yang dia tidak peduli kepada ucapan yang dia ucapkan tersebut, apakah ucapannya itu bisa memberikan manfaat atau tidak. Dia tidak peduli, atau bahkan bisa mendatangkan madharat, enggak peduli. Wis, pokoknya kata orang Jawa waton, ya, apa namanya, ya, kasarannya itu waton mangap atau waton jeplak, na'udzubillah, ya, ya. Maka sungguh tidak sepantasnya, ya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, yang keluar dari mulutnya, tidak peduli. Apa yang terbetik dalam hatinya dia ungkapkan. Ternyata apa efeknya? Ya. Balasannya kelak yahwi biha sahibuha finnar, akan menyebabkan apa yang dia ucapkan tersebut menjerumuskan dia dengan sebab ucapannya tadi finnari, ke dalam api neraka. Yahwi biha sahibuha finnari, menyebabkan dia terjerumus dengan sebab ucapannya tersebut di dalam api neraka, yang api neraka tersebut ab'ada minal masyriqi wal maghrib, jaraknya lebih jauh daripada jarak timur dengan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah merupakan perkara yang dibimbing di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah ucapan. Maka sungguh kita semuanya satu dengan yang lain adalah ujian. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus akan mendapatkan apa yang namanya ujian dan fitnah. Walaupun berbeda satu dengan yang lainnya apa yang namanya fitnah itu. Ya. Maka sungguh kita dituntut untuk kemudian bersabar di dalam menghadapi berbagai fitnah tadi. Dan tidaklah yang bisa menolong seorang hamba di dalam menghadapi fitnah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kekokohan mentalnya atau hatinya, tetapi itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya kepada Allah. Bisa jadi seorang yang kemudian ya berihtimam kepada ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang diuji dengan akhirnya dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Waduh, ternyata bisnis saya ini ternyata haram ya. Berat dia meninggalkan. Padahal bisnisnya tersebut menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau dia menjadi orang yang bersabar terhadap berbagai fitnah tersebut, terkhusus fitnah yang berkaitan tentang masalah harta ini, dia pun akan menjaga dirinya. Dia akan meninggalkan perkara tersebut dalam rangka sabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sabar itu ada sabar di atas ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Sehingga kadang-kadang akhirnya diuji dengan ujian yang berikutnya. Dia meninggalkan bisnisnya tersebut karena bisnisnya haram. Bisnisnya bermuamalah dengan perkara-perkara yang rawan, yang bisa menjatuhkan seorang kepada dosa. Akhirnya dia tinggalkan. Walaupun resikonya kadang-kadang akhirnya dia usaha seadanya. Jualan kerupuk, jualan ya seadanya kadang-kadang. Dibutuhkan kesabaran yang berikutnya. Apakah kemudian ini justru menunjukkan bahwasanya Allah meninggalkan dirinya? Lah, justru Allah memberikan ujian yang berikutnya dan berikutnya. Dan bisa jadi ujian tersebut lebih besar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kecintaan. Ya, Allah mencintai hambanya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya ketika dia bersabar. Walaupun ujiannya lebih besar dari yang sebelumnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terus ujian tersebut berlangsung atau terjadi pada seorang hamba sampai dia meninggal. Ujian di dunia tersebut selesai. Kalau dia tidak bersabar ketika menghadapi ujian di dunia, maka dia pun ketika di akhirat dia akan mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Ya. Di akhirat, baik itu fitnah di dalam kuburnya. Ya. Ketika dia tidak bersabar di dunia, dia akan mendapatkan berbagai fitnah yang lebih dahsyat. Yang na'udzubillah bisa membinasakan dirinya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Sampai kemudian, sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala, dia disiksa na'udzubillah di dalam neraka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan orang yang bersabar di dalam kehidupan dunia, menghadapi berbagai ujian dan cobaan tadi, dia meminta tolong kepada Allah karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan tidaklah kesabaran yang ada pada dirimu tersebut kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata yang ada pada dirinya dari kekokohan mental, kekokohan yang ya, kekuatan yang ada pada dirinya menghadapi berbagai hal tersebut. Kita menyadari manusia itu lemah Kita semuanya adalah lemah. Kita hanya butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujian tersebut akan terus menghampiri seorang hamba. Sehingga janganlah kaum mukminin, orang-orang yang beriman, merasa lemah ketika dia mendapatkan ujian. Kembali dia kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bisa jadi itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Sebagai keutamaan baginya, Allah membersihkan dosa-dosanya dengan apa? Dengan didatangkan ujian dan cobaan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ujian kita dengan sebagian yang lainnya telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian, wahai manusia, dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Yang kaya sebagai ujian bagi yang miskin. Yang miskin demikian juga diuji dengan orang yang kaya. Orang yang cantik diuji dengan yang tidak cantik. Demikian juga yang cantik. Yang tidak cantik diuji dengan yang demikian sebaliknya. Demikian juga yang lainnya. Adalah ujian. Sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Apakah kita kemudian bisa bersabar menghadapi yang seperti ini? Apakah justru kemudian dia berputus asa? Sudahlah, gak usah hidup di dunia. Putus asa dia dari rahmat Allah. Gak sabar dia menghadapi berbagai ujian tadi. Padahal sesungguhnya kalau dia bersabar, maka kemudahan itu ada di hadapannya. Karena sesungguhnya ketika adanya kesulitan, maka bersama kesulitan tersebut adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu adanya kemudahan. Adanya kemudahan. Wa innal, di dalam hadis disebutkan ini dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra. Di dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya bersama adanya kesempitan, adanya musibah-musibah yang besar, maka sungguh di dalamnya itu ada jalan keluar, ada kelapangan. Dan juga disebutkan di dalam hadis tersebut sebagaimana dalam ayat tadi, wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan di dalamnya. Kalau seorang mukmin yakin dengan ini, mudah dia. Dia tahu bahwasanya ujian ini adalah sebagai upaya untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dia tahu bahwasanya dia telah banyak berbuat dosa, baik yang dia sadari ataupun dia tidak sadari. Justru dalam kondisi seperti itu, kalau tingkatan manusia yang terbaik adalah dia bersyukur. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tingkatan orang yang paling tinggi derajatnya, yang ini tidak dicapai oleh setiap manusia, ketika dia mendapatkan ujian-ujian tersebut, justru dia bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan tingkatan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah tingkatan yang sangat besar. Tingkatan yang sangat tinggi, yang tidak mudah orang mendapatkan yang seperti ini. Sampai ketika dia mendapatkan ujian, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah menghapuskan dosa-dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Dia telah melakukan berbagai dosa, kemaksiatan, na'udzubillah. Tetapi minimalnya yang wajib bagi dirinya ketika mendapatkan berbagai ujian-ujian tersebut adalah dia wajib untuk bersabar di dalam menghadapi itu semuanya. Adapun tingkatan bersyukur itu adalah sifatnya mustahab. Sifatnya adalah sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah dia bersabar. Itu adalah poin yang utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tingkatan yang kita maksudkan ini bukan seperti tingkatan di dalam tarekat-tarekat sufiyah yang mereka membagi manusia ada tingkatan syariat, ada makrifat, ada hakikat. Kalau syariat itu orang-orang yang masih sholat, seperti kita ini dikatakan orang-orang syariat, masih sholat, masih zakat, masih puasa. Kalau makrifat itu sudah mengenal Allah, tingkatannya sudah mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah apa? Sebagian mereka bahkan sudah tidak sholat. Kenapa? Karena dia sudah makrifatullah katanya. sudah mengenal Allah. Dia mengetahui Allah bagaimana. Bagaimana dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Tetapi menurut bisikan-bisikan syaitan, yang kata istilahnya mereka ilham, yang hakikatnya adalah wangsit syaitan. Bukan wangsit sebenarnya, ya bisikan syaitan. Kalau yang tingkatan hakikat, lebih nemen, lebih berbahaya. Apa tingkatannya? Sampai dia mengaku atau mengaku bahwasanya diri Allah subhanahu wa ta'ala itu berada dalam dirinya. Bahkan tingkatan di dalam hakikat itu sampai-sampai dia mengaku bahwa dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kisah yang masyhur dalam kisah di Indonesia ini, ya, yang tentunya perlu dirunut ya, kebenarannya atau di cross check kebenarannya, tetapi ini dipakai oleh sebagian mereka, tokoh-tokoh yang demikian. Ya, tingkatan yang memboleh atau yang membagi tingkatan-tingkatan seperti ini, ya, yaitu seperti yang kata mereka, katanya Syekh Siti Jenar dan yang semisalnya. Nah, dan ini terjadi, ya, bukan hanya khayalan kalau yang berkaitan dengan keyakinan yang seperti ini. Terjadi seperti Ibnu Arabi atau Al-Hallaj, yang dia mengaku dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai diantara mereka mengatakan bahwasanya, ya, Allah itu bersatu dengan makhluknya. Sehingga sampai-sampai mengatakan bahwasanya tidaklah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu kecuali juga berada di dalam, ya, maaf-maaf saja, sampai-sampai mereka menyebut berada di dalam patung-patung atau berada di dalam babi-babi yang najis itu, di dalamnya juga ada Allah. Sampai tingkatannya seperti ini, na'udzubillah. Padahal jelas Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsynya. A'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat yang berada di atas langit? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menguji seorang jariah, seorang budak perempuan ketika itu, budaknya Muawiyah, ya. Yang ketika itu ada apa? Ada kejadian yang intinya bahwasanya budak tersebut kemudian diuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya untuk menguji apakah dia itu mukminah atau tidak, dia itu orang yang beriman atau tidak. Apa bentuk pertanyaan Rasul untuk mengetahui apakah budak wanita tersebut seorang yang beriman atau tidak? Rasul mengatakan, Aynallah. Kemudian budak wanita tersebut mengatakan, Allahu fis sama. Allah itu ada di atas langit. Wa man ana? Qala anta Rasulullah. Dan siapa aku? Aku adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mu'minah. Subhanallah. Maka inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah, mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas arsynya. Dan tentunya di atas ars Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kemudian kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini sebagai bantahan kepada mereka, orang-orang yang mentasbih Allah, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yang mengatakan bahwasanya Allah seperti bentuk makhluknya. Na'udzubillah. Demikian juga, karena Allah membantah di sini, laisa kamitslihi syai'un, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala seperti atau seperti sesuatu apapun dari makhluknya. Dan ayat yang berikutnya, wa huwa sami'ul basir, adalah bantahan kepada mereka yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini sekaligus membantah mereka, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan yang membantah mereka yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sama dengan makhluknya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita terkait dengan fitnah tadi, yang telah kita sebutkan bahwasanya fitnah terus akan menghampiri seorang hamba ketika dia masih hidup di dunia ini, khususnya fitnah yang berkaitan dengan apa yang ada dalam kehidupan dunia ini. Tetapi di sana pun berbagai fitnah tersebut, sebagaimana telah kita ketahui bersama, di sebagian manusia ada yang tidak sabar dan sebagian mereka yang bersabar. Orang-orang yang tidak bersabar, yang mereka kemudian menjadikan itu semuanya dari berbagai perhiasan tadi untuk kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan orang yang bersabar, yang menggunakan itu semuanya justru sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan ketika membahas terkait dengan masalah fitnah wanita ini. Fa'amma idza kana al-qasdu bihinna al-i'faf wa kathratal auladi fahadha matlubun marghubun fihi mandubun ilaih. Adapun apabila tujuan seorang dengan para wanita tadi, ya, ketika dia menyikapi fitnah wanita tersebut adalah dalam rangka untuk kemudian menjaga kehormatan dirinya, yaitu dengan apa? Dengan menikah dengan cara yang syar'i, menikah dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang halal, bukan dengan nikah kontrak atau nikah mut'ah ala syiah. Orang-orang syiah mereka, ya ini sebagai senjatanya mereka untuk menarik khususnya para pemuda, pemuda kaum muslimin agar masuk ke dalam madhab syiah atau agama syiah tersebut, yang mereka membolehkan adanya nikah kontrak. Ya. Tidak dibatasi, baik itu semalam, baik itu satu bulan, atau dua bulan, atau satu tahun, atau lebih. Ya. Apa bedanya dengan perzinaan yang ada? Bahkan bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Ya. Kalau mereka mengatakan itu mahar, sama. Ya. Ada maharul baghi yang diberikan orang-orang yang memberikan harta kepada wanita-wanita yang rusak, wanita-wanita pezina dengan harta tersebut agar dia mau berzina dengannya. Sama, mereka istilahkan dengan mahar. Ya. Kalau toh mereka mengatakan ada walinya, tetapi sesungguhnya ya, perbuatan mereka dengan yang mengatasnamakan dengan Islam, yang kemudian mereka memberikan batas waktu dalam pernikahan tersebut, ya, dan apabila telah keluar dari batas waktunya berarti sudah batal nikahnya tersebut. Satu bulan, berarti setelah satu bulan sudah batal. Ganti lagi, terus ganti demikian. Sehingga banyak di antara mereka terkena virus HIV. Ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mereka di dalam perkara tersebut sampai-sampai memiliki fatwa-fatwa yang keluar dari ulama-ulama mereka, yang diistilahkan dengan ulama-ulama mereka, pada dasarnya pendeta-pendeta mereka, ya, ya, rohib-rohib mereka, orang-orang Syiah, yang mereka sampai-sampai mengatakan bahwasanya wanita yang bersuami itu boleh melakukan mut'ah, nikah kontrak tanpa izin suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai-sampai demikian ucapannya. Ya. Kalau izin suaminya, ya, pahalanya lebih kecil. Kalau tidak izin suaminya, pahalanya lebih besar. Na'udzubillah. Agama apa ini? Apalagi mengatasnamakan Islam. Ya. Apalagi mengatasnamakan Islam. Nah. Kalau ditanya, Syiah katanya mut'ah ya Pak? Kalau orang Syiah ditanya, oh enggak. Oh, buktinya enggak toh. Ya, itu namanya taqiyah, karena mereka memiliki akidah taqiyah, menyembunyikan akidah, keyakinan yang sebenarnya, sehingga banyak kaum muslimin terperdaya. Oh enggak kok, Syiah itu enggak mut'ah. Yang mut'ah itu yang ekstrim-ekstrim. Kalau Syiah yang ada di Indonesia kan enggak ekstrim. Sama ya. Yang enggak ekstrim atau yang ekstrim yang atau yang enggak ekstrim itu hakikatnya sama mereka ya. Karena memang mereka memiliki akidah taqiyah. Ya. Sehingga sampai-sampai para ulama ahlul hadis dulu, Kalau ada riwayat dari orang-orang Syiah ini mesti ditolak. Kenapa? Karena terkenal pendusta. Dan mereka menghalalkan dusta. Bahkan dikatakan takiyah itu adalah bagian dari agama. Takiyah berdusta itu adalah merupakan bagian dari agama. Kan repot. Kalau hadis dibawa orang Syiah kemudian diterima. Kenapa? Karena mereka menghalalkan dusta. Ya. Maka para ulama ahlul hadis, kalau riwayat itu adalah dari orang-orang Syiah, bahkan lebih-lebihnya adalah Syiah Rafidah yang paling sesat, mereka tolak. Para ulama sudah tidak mau menerima riwayat-riwayat dari para Syiah tersebut. Kenapa? Karena mereka terkenal sebagai para kadzabun, para pendusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan masalah nikah tadi, bahwasanya tentunya di sini menjaga kehormatan adalah dengan nikah yang halal, nikah yang syar'i, yang dituntunkan dalam syariat Allah, yang terpenuhi syarat dan rukunnya, adanya mahar, adanya wali, ya. Dan disunahkan, bahkan sebagian para ulama mewajibkan adanya iklan, mengumumkan perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan fitnah kepada tetangga, kepada masyarakat, ya. Maka ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu juga untuk menjaga kehormatan diri kaum wanita. La, sama sekali tidak. Bahkan justru itu adalah merupakan bagian, ya, dari kemaksiatan yang dibungkus dengan agama, perzinaan yang dibungkus dengan agama. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa idza kana al-qasdu bihinnal i'fafa wa kasratal aulad. Dan apabila tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan atau untuk memperbanyak anak. Loh, kok memperbanyak anak? Iya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud wal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian kepada wanita, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, yang memiliki kasih sayang kepada anak-anak mereka. Al-walud yang subur. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sungguh aku merasa bangga dengan kalian wahai umat Islam di hadapan umat-umat nanti di yaumul qiyamah, di akhirat kelak, ya. Dengan banyaknya umat pada hari kiamat kelak, Rasulullah SAW merasa bangga dengan banyaknya umat Islam. Maka oleh karena itu ini adalah bagian yang disunahkan. Ya. Lu apa terus kemudian enggak diberi diberikan hak susuan anak 2 tahun, Ustaz? Ya bukan demikian, berarti demikian. Tetap diberikan susuan, hak susuan anak itu 2 tahun. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut sebagai hak susuan anak. Ya. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun secara sempurna bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susuannya. Walaupun boleh kemudian sebelum itu disapih, tetapi pada dasarnya hak susuan anak adalah 2 tahun. Nah, bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya. Boleh kalau memang adanya kebutuhan di sana, ya. Untuk kemudian memberikan kepada anak tersebut lebih dari 2 tahun, ya, atau kurang dari 2 tahun boleh, ya. Atau lebih dari itu, misalnya 2 tahun setengah atau lebih dari itu. Kalau 4 tahun, Ustaz. Ya jawabannya masa enggak malu, ya. Jawabannya masa enggak malu, ya. Ya dilatih, ya disapih, diusahakan jangan sampai ya sudah besar baru disapih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jarum berapa? Jarum 26. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan memperbanyak anak tadi, ini adalah merupakan bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kalah dengan mereka orang-orang kufar, ya, sebagian mereka yang di beberapa tempat di luar negeri, ya. Sebagian mereka memiliki program orang-orang kafir, baik mungkin di negara Eropa atau yang lainnya, ya. Mereka memiliki program, justru mereka, ya, memiliki program untuk memperbanyak keturunan mereka. Masa umat Islam malah kalah, ya. Nah, demikian juga bahkan di Indonesia sebagian mereka memfatwakan kepada umat-umat mereka sendiri untuk memperbanyak. Kenapa? Karena mereka masih minoritas, ya. Maka umat Islam masa kalah dengan program mereka. Bahkan ini adalah merupakan programnya Rasul atau bahkan anjurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fahadha matlubun marghubun fihi mandubun ilaih. Apabila tujuannya seperti ini, menjaga kehormatan ya, dengan nikah tadi atau memperbanyak anak ya, maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diharapkan dan dianjurkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kama waradat al-ahadits bitarghib fi tazwij wal iktithar wal istikthar minhu. Sebagaimana hal tersebut warid disebutkan di dalam hadits-hadits tentang anjuran di dalam masalah pernikahan dan demikian juga anjuran untuk memperbanyak anak di dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna khaira hadhil ummati kana aktsaraha nisaan. Apa artinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini ya. Biar kalau ada, masa sih ada hadis seperti itu? Ya, mungkin kadang-kadang ada ummahat, mungkin masa ada hadis seperti itu. Ya. Hadis ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya. Nomor 5069. Ya. Mauquf ala Ibni Abbas, berhenti sampai Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Jadi hadis ini sampai ucapan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga lebih tepat ini adalah athar dari Abdullah bin Abbas. Ya. Anaralat ini adalah athar Abdullah bin Abbas. Kata beliau di dalam Sahih Al Bukhari, wa inna khaira hadhil ummati kana aktsaruha nisaan. Sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah mereka yang paling banyak wanitanya. Maksudnya apa? Banyak istrinya. Nah, masya Allah. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita yang salihah. In nadhara ilaiha sarrathu, kalau dia melihat kepadanya maka istrinya tersebut menjadikan dia senang, menjadikan dia bahagia, bukan malah menjadikan dia cemberut, menjadikan dia sumpek, ya. Maka anjuran bagi kaum wanita untuk bisa ya dengan sebaik-baiknya di hadapan suaminya. Demikian juga ya tentunya suami dituntut untuk juga sebaik-baiknya di hadapan istrinya. Ya. Nah, wa in amaraha ata'athu. Apabila dia memerintah kepada istrinya tadi, ini tanda-tanda wanita yang salihah, maka istrinya tersebut mentaatinya. Wa in ghaba anha hafidathu fi nafsiha wa maliha. Kalau suaminya tersebut pergi, ya, tidak ada di rumahnya, maka istrinya tersebut menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Dia tidak mudah, tidak memasukkan seseorang yang tidak ada izin dari suaminya. Walaupun sama-sama dari kaum wanita, maka dia izin. Ini ada tamu, mas ini nanti ada tamu, Umu Fulan, ya, izin. Ya. Ya. Karena bisa jadi ada orang-orang yang na'udzubillah dengan sebab pertemanan tersebut akhirnya bisa mempengaruhi istrinya karena akhlak yang kurang bagus dan sebagainya. Suaminya tahu, oh kalau ini jangan, kalau ini jangan. Ya, ahsan jangan. Mungkin ya dihindari untuk berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak salihah. Ya. Tapi tentunya yang seperti ini tentunya seorang yang sudah dia menuntut ilmu agama Allah. Ya, tentunya dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang salihah, dengan akhlak yang baik. Demikian juga para suami-suami, dia harus menjadi orang-orang yang ya sayang kepada anak-anak mereka, kepada keluarganya mereka, bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada keluarganya. Ya. Demikian juga para istri-istri menunaikan hak dan kewajiban yang ada pada suaminya. Dan jangan kemudian para istri-istri mudah menuntut suaminya dalam perkara-perkara yang suaminya tidak mampu. Ya, kadang-kadang terlena dengan berbagai slogan ya, yang seolah-olah mengunggulkan kaum wanita ya, baik dengan emansipasi atau yang lebih tepat dengan emansisapi ya. Atau yang lainnya, ya. Seolah-olah diunggulkan kaum wanita, dipojokkan kaum lelaki, ya. Maka tentunya kalau kita kembalikan ke bimbingan Al-Quran was sunnah, maka semua itu ada solusinya. Problematika yang ada dalam rumah tangga, semuanya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran was sunnah, maka sungguh itu semuanya ada jalan keluar padanya. Kembalikan kepada orang-orang yang berilmu, ya. Ketika ada problematika dalam rumah tangga, kembalikan. Harus punya masjar, rujukan untuk kembali kepada orang yang berilmu, yang mengembalikan kepada Al-Quran was sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya Allah dan Rasulnya? Ilal kitabi was sunnah. Kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau memang kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.